wahiya makkiyah. Surat diturunkan sebelum hijrah. Qala syekh rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaitun wa turisini wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghayru mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa allahu bi ahkamil hakimin. Qala wattin, Allah bersumpah dengan nama buah atau jenis buah di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Dan tiga atau buah-buah ini memiliki kemanfaatan dan memiliki sesuatu yang keajaiban dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Juga sering disebut di dalam Al-Quran. Dalam banyak ayat. Allah SWT menyebutkan di sini wattin, huwattin al-ma'ruf. Buah tin yang sudah dikenal oleh kita. Wa kadzalika az-zaitun. Aqsama bihataini syajaratain. Allah bersumpah dengan dua pohon ini. Likasrati manafi'i syajarihima wa samrihima. Karena manfaatnya yang banyak, baik itu pohonnya maupun buahnya, bagaimana yang antum ketahui. Walianna sultanihima, walianna sultanahuma, juga bila kekuasaannya, di daerah kekuasaannya, tumbuhnya mayoritas buah-buahan ini, pohon zaitun dan pohon tin ini, fi ardi Syam, di negeri Syam. Jadi sebetulnya bukan hanya sekedar buahnya yang jadi tujuan ataupun disebutkan oleh Allah dalam sumpah ini, tapi adalah tempat di mana dia tumbuh, yaitu Asy-Syam, mahallu nubuwati Isa ibn Maryam alaihi salam, tempat kenabian, di mana Nabi Isa alaihi salam dilahirkan di daerah Syam. Nah, qala wa turisinin, dan bukit Tursinai, Tursina, mahallu nubuwati Musa alaihi salam. Tursina, Tursini, Tursina, Tursina. Kita katakan Tursina di daerah Mesir. Tempat Nabi Musa alaihi salam diangkat menjadi nabi ketika beliau membawa keluarganya pulang dari Madian, beliau sampai di Tursina dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat menjadi nabi. Qala wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini, tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hiya Makkah al-mukarramah mahallu nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aqsama ta'ala bi hadhihi al-mawadhi'il muqaddasah allati ikhtaraha wa bata'atha minha afdhalun nubuwat wa asyrafaha. Allah bersumpah dengan tiga tempat ini. Tempat-tempat yang suci yang Allah pilih dan Allah utus darinya nubuah yang paling mulia dan paling agung. Di mana ini semuanya? Jaziratul Arab. Di Jaziratul Arab. Sampai para ulama menyebutkan juga keistimewaannya. Dan negeri ini adalah mahal al-nubuah. Bukan hanya apa namanya, bukan hanya penduduknya, tapi juga orang-orangnya pun wilayahnya itu memiliki keistimewaan di sisi Allah, ataupun ini dipandang memiliki kemuliaan. Di samping mereka sebagian besarnya ataupun semuanya itu adalah keturunan para anbiya, Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim, alaihi salam melahirkan para anbiya, walaupun itu bukan Arab ya, sebagian mereka ada yang ajam, tapi ini sesungguhnya mereka dikatakan demikian, tapi mereka masih di dalam lingkungan di Jaziratul Arab. Qala wal muqsam alaihi, adapun yang dituju menjadi sasaran sumpah, kenapa Allah bersumpah dengan nama buah nama tempat-tempat ini menunjukkan. Qala qawluhu subhanahu wa ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuknya. Ini salah satu kemuliaan Allah berikan kepada manusia. Bahan jasad mereka dari sesuatu yang hina. Adam alaihi salam pun itu bahan dasar tubuhnya, jasad beliau alaihi salam itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari segumpal tanah, dari tanah yang ada di muka bumi. Tidak dipilih-pilih. Nah, diambil tanah yang di situ ada tanah busuknya. Nah, ada yang baiknya, ada yang mudahnya, ada yang sulitnya. Nah, itulah bahan dasar fisik dan jasad manusia. Kemuliaannya Allah membentuk jasad tersebut menjadi sebagaimana yang Allah kehendaki dengan kedua tangannya yang mulia. Ini salah satu kemuliaan nah, manusia dari seluruh makhluk yang lain yang Allah ciptakan dengan kun fayakun. Nah, ini salah satu keutamaan yang tidak bisa diimbangi oleh iblis sekalipun ataupun malaikat. Nah, kemuliaan yang lainnya Allah berikan kepada mereka. Nah, misalkan apa? Mereka diciptakan, manusia diciptakan oleh Allah paling akhir, setelah semua isi alam ini lengkap, teratur dalam keadaan mereka sudah disediakan semuanya, hatta surga dan neraka semua sudah lengkap tercipta. Kemudian Allah menciptakan makhluk yang terakhir ini manusia, seakan-akan semua seperti digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti orang menyiapkan, kalau kita menyiapkan tempat rumah kemudian baru penghuninya, seperti itu. Nah, alam semesta ini seakan-akan Allah siapkan sebagai tempat rumah bagi manusia, dan kemudian manusia yang akan menempati dan memakmurkannya. Nah, qala rahimahullah, maksud ayat ini tamul khalq, yang paling yang sangat sempurna ciptaannya, bentuknya mutanasibul a'dha, anggota-anggotanya bersesuaian, serasi, muntasibul qamah, posturnya nah, tegak lurus, lam yafqad mimma yahtaju ilaihi zahiran aw batinan syai'an, tidak ada yang hilang, tidak ada yang kurang dari yang diperlukannya, zahir ataupun batin sedikit pun, dalam urusan-urusan batinnya, kepentingan-kepentingannya untuk dia dan melihat ataupun dari anggota tubuhnya manfaat-manfaat ataupun yang batinnya perasaan ataupun yang lain. Wa ma hadhihi ni'amil 'azimah allati yanbaghi minhu qiyamu bi syukriha fa aktsarul khalqi munharifun an syukril mun'im. Ini mengingatkan kita ketika disebutkan ayat-ayat ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mestinya, ini kata beliau seperti disarankan oleh beliau di sini, semestinya dengan keadaan yang seperti ini sempurnanya manusia, dia bersyukur kepada Allah dengan kesempurnaan tersebut. Begitu indahnya Allah buatkan bentuk tubuhnya. Nah, semua anggota tubuhnya lengkap serasi, berfungsi sebagaimana yang dia inginkan. Dan semua itu ada sebelum dia memintanya. Mestinya nikmat yang agung ini dia balas dengan bersyukur kepada Allah. Dia gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk tunduk kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Fa'atharul khalqi, ternyata mayoritas manusia munharifuna an syukril mun'im. Ternyata mereka berpaling jauh dari sikap bersyukur kepada yang memberi nikmat. Ini yang sumpah yang dahulu disebutkan oleh iblis ketika dia dilaknat dan diusir oleh Allah dari rahmatnya dan dari surga. Tsumma la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian engkau tidak akan dapatkan mayoritas mereka bersyukur. Walaupun itu mulanya di hadapan Allah ketika itu masih ragu-ragu, belum yakin. Iblis belum merasa yakin kalau dia berhasil menjalankan membuktikan sumpah tersebut. Tapi kemudian perjalanan waktu manusia diturunkan ke bumi, nah, tampak apa yang diucapkan oleh iblis terbukti. Allah menyebutkan tentang keadaan hambanya, wa qalilun min ibadiyas syakur walakin aktsaruhum la yashkurun. Mayoritas manusia itu tidak bersyukur kepada Allah. Sedikit dari mereka yang betul-betul bersyukur kepada Allah. Nah, kebanyakan kebanyakan dari kalangan manusia itu menggunakan nikmat itu bukan untuk taat kepada Allah. Bahkan kalau itu masih mungkin, tapi dari awal dia sudah merasa bahwa nikmat itu bukan pemberian Allah, karena memang dia layak. Sehingga jarang-jarang dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah atas nikmat tersebut, apalagi menggunakannya untuk taat. Qala mustaghiluna billahi wal la'ab. Mereka sibuk tenggelam dalam permainan dan kesia-siaan, menggunakan nikmat-nikmat tersebut bukan untuk taat kepada Allah. Qad radu bi anfusihim bi asafi lil umur wa safafi al akhlaq. Mereka ridha, lebih mementingkan untuk diri mereka hal-hal yang rendah dan akhlak-akhlak yang sangat buruk. Faraddahumullah, akibat dari pilihan mereka tersebut, Allah mengembalikan mereka fi asfali asfalin wa la yadhlimu rabbuka ahada. Allah rendahkan, Allah kembalikan mereka kepada kedudukan yang paling rendah. Mata mereka tidak berfungsi untuk melihat, untuk tunduk pada Allah. Telinga mereka tidak berfungsi untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, memperhatikan kebesaran Allah dengan telinga mereka. Hati mereka, akal mereka tidak berfungsi untuk memikirkan tentang Allah. Lebih bermanfaat mana? Nah, akal yang ada pada mereka, pendengaran dan penglihatan pada mereka dibandingkan dengan ternak. Maka karena Allah sebutkan tentang mereka, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka lebih sesat daripada binatang ternak, bahkan lebih, seperti ternak bahkan lebih rendah derajatnya. Binatang-binatang ternak itu mereka dalam keadaan seperti itu, tetap mereka tunduk kepada Allah, bertasbih sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka dan diketahui oleh Allah. Nah, setiap ada bahaya, setiap ada sesuatu yang bermudarat baginya, binatang ternak itu menghentikan langkahnya, tidak dia lanjutkan, tidak dia tabrak sesuatu yang membahayakan dia, kecuali kalau memang mungkin dipaksa oleh orang yang mengendarainya. Tapi kadang mereka dalam keadaan sendirian, bisa di hutan ataupun yang lainnya, setiap kali mencium atau mendengar satu bahaya walaupun masih jauh, dia sudah menghindar. Manusia dalam keadaan dia sudah tahu bahaya di hadapannya, dia masih juga menabraknya. Nah, pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, ketika tidak disyukuri nikmat tersebut. Tiga hal yang menjadi sebab masuknya sebagai pintu ilmu, pendengaran, penglihatan dan hati, ini dia salah satu di antara atau sebagian di antara nikmat-nikmat Allah yang tidak disyukuri, akhirnya Allah rendahkan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Allah sebutkan ayat sebelumnya, kalimat sebelumnya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, punya akal tapi tidak bisa memahami. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya penglihatan tapi tidak bisa melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran tetapi tidak bisa mendengar dengannya. Maka Allah kembalikan mereka kepada tingkatan yang sangat rendah. Ai asfalinnar. Nah, kalau seperti itu lebih sesat daripada yang disebut seekor binatang apa tempat yang lebih pantas buat mereka? Ay asfalin nar, tingkatan yang paling rendah, yaitu neraka dalam di dasar neraka. Mau di al-usatil mutamarridin ala rabbih, tempat orang-orang yang durhaka dan berani menantang Rabb-nya. Illa man manallahu alaihi bil iman, kecuali orang-orang yang Allah anugerahkan kepada mereka keimanan. Wal amal shalih, dan amalan shalih ini merupakan taufik dari Allah. Wal akhlaqil fadilah al aliyah, dan akhlak-akhlak yang utama dan akhlak-akhlak yang mulia. Falahum bidzalikal manazil al aliyah, mereka yang memiliki keimanan tersebut, mereka yang mempunyai amalan-amalan soleh sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ini, dengan kedudukan yang demikian tinggi, wala wa'adna, mendapatkan ajrun, mereka mendapatkan kedudukan yang mulia pula, dan juga ajrun ghair mamnun, pahala dan ganjaran yang tidak akan pernah putus, ghair maqtu', tidak akan pernah berhenti dia dapatkan. Bagaimana ayat pelajaran apa dalam tafsir yang telah lewat, Allah menyebutkan innal abrara lafi na'im, itu bukan hanya di akhirat saja, tapi dia dapatkan ketika dia di dunia, di alam barzah, dan yang lebih sempurna di akhirat. Ini juga demikian. Nah, bal yuzalazatun mutawatirah, bahkan dia memperoleh kesenangan, kelezatan-kelezatan yang berlimpah. Wa afrahun mutawatirah, kesenangan, kebahagiaan yang terus-menerus. Wa ni'amin mutakatsirah, nikmat-nikmat yang senantiasa bertambah banyak. Fi abadin la yazul, di alam keabadian yang tidak akan hilang. Wa na'imin la yahul, kenikmatan yang tidak akan berpindah. Ukuluha da'imun wa dhilluha, buahnya atau makanannya dia dapatkan senantiasa, demikian pula naungannya. Ketika buah tanaman pohon itu, wontoh itu abadi, kuat dan kokoh, dia akan membuahkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Nah, ini juga disebut. Nah, tidak hanya yang disebutkan oleh beliau di sini, tidak hanya di akhirat dirasakan fi abadin la yazul. Nah, di dunia pun dia merasakan ketentraman, kenikmatan-kenikmatan tersebut. Nah, tenangan hatinya, kerinduannya untuk tetap semangatnya untuk beribadah, dan rindunya untuk senantiasa taat kepada Allah. Ini bu, nah, dia rasakan di alam dunia, di alam barzah dia ditemani oleh amalannya yang saleh, amalannya yang baik. Di akhirat dia seperti yang disebutkan oleh beliau. Qala fama yukadzibuka ba'du bid-din, apakah mereka akan mendustakan engkau setelah datangnya agama ini? Ayu syai'in yukadzibuka ayuhal insan, apa yang membuat engkau mendustakan, mengingkari wahai manusia, biyaumil jazaa, tentang hari pembalasan, alal a'mal, terhadap semua amalan, wa qad ra'aita min ayatillahi al-katsirah, padahal engkau telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat banyak. Ma bihi yasululakal yaqin, yang sebetulnya itu telah menumbuhkan, mampu untuk menumbuhkan keyakinan pada dirimu. Wa min ni'amihi ma yujibu alaika alla takfura bi syai'in mimma akhbaraka bih, juga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu itu seharusnya menuntut engkau untuk tidak mengkufuri sedikit pun, untuk tidak mengingkari sedikit pun apa yang telah Allah beritakan kepadamu. Alaisallahu bihakamil hakimin, fahal taqtabi hikmatuhu an yatruka al-khalqa sudan. Jadi bukanlah suatu hikmah, tidak sesuai dengan hikmah Allah, kalau Allah membiarkan makhluknya manusia ini terutama dalam keadaan begitu rupa. Tidak diperintah, tidak dilarang, kemudian tidak ada balasannya, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Nah, apalagi di akhirat, sebagai sebuah kepastian. La yu'maruna wa la yunhauna wa la yusabuna wa la yu'aqabun, tidak pula di hikmah. Nah, tidak mungkin manusia itu dibiarkan begitu rupa oleh Allah dalam keadaan sia-sia. Dia sudah menikmati semua kesenangan, nah, kemudian dilempangkan jalan, ditundukkan semuanya untuk dia, berita-berita janji tentang akhirat diterangkan kepada dia, dan dia dibiarkan begitu rupa. Nah, Nah, sering kita gambarkan alangkah jeleknya keadaan manusia kalau dia misalnya hidup sama seperti halnya binatang. Makan, minum, punya keturunan, kemudian tempat tinggal, lalu mati. Apa enggak keutamaannya sebagai makhluk yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, yang Allah beri akal, yang Allah beri perasaan, yang Allah jadikan semua di alam ini tunduk kepadanya, dimudahkan untuk dia atur, dia kelola, lalu dia hidup seperti na'udzubillah binatang. Makan, minum, sudah selesai. Dan alangkah ruginya pula dalam keadaan dia bersusah payah untuk mencari itu semua, mati, kemudian ternyata di akhirat ada pembalasan buat dia, imma surga atau neraka. Alangkah ruginya. Nah, lebih mulia dan lebih senang seekor ayam ataupun nani kambing dalam keadaan dia tidak bersusah payah, kemudian mempunyai tempat tinggal, mendapatkan makanan dengan mudah, dan kemudian mati tidak lesai. Tidak ada surga, tidak ada neraka bagi dia. Kedzaliman yang dia lakukan dengan sesama dia selesai urusannya di akhirat. Mereka menjadi debu. Menjadi debu. Nah, sementara manusia dalam keadaan dia sudah berbuat, sudah melakukan sesuatu mungkin dalam kedzaliman ataupun kebaikan, tidak ada balasannya, tidak ada hukumannya. Ini tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala amil ladzi khalaq khalaqal insana atwara. Apakah zat yang telah menciptakan manusia itu dalam bertahap? Ba'da atwar, tahap demi tahap. Ya. Tingkatan demi tingkatan, mulai dari setetes mani, kemudian menjadi alaqah, menjadi mudghah, kemudian terjadi segumpal daging dibalut, kemudian tumbuh tulang, dibalut dengan kulit, kemudian jadi janin, kemudian keluar ya sebagai anak, kemudian sebagai remaja, sebagai pemuda, kemudian tua lalu mati. Wa awsala ilaihim minan ni'ami wal khairi wal bir ma la yahsuna. Dan menyampaikan kepada mereka, membawakan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan dan kebajikan lainnya yang tidak mereka bisa menghitungnya. Wa rabbahum tarbiyata al-hasanah, membina dan memelihara mereka, mengayomi mereka dengan tarbiyah yang baik. La budda an yu'idahum ila darin hiya mustaqarruhum wa ghayatuhum. Tentu, ataukah seperti ini? Ini bahwa zat yang telah menciptakan manusia dengan bertahap mendatangkan kepada mereka berbagai kenikmatan yang tidak mungkin bisa mereka menghitungnya, memelihara dan mengayomi mereka dengan tarbiyah yang baik, mesti akan mengembalikan mereka kepada negeri yang itu merupakan tempat kediaman dan tujuan akhir mereka. Allati ilaiha yaqsudun wa nahwa yu'marun. Ya umun, dan ke sana pula mereka menuju. Apakah yang seperti ini keadaan manusia ataukah yang tadi disebutkan oleh Allah bahwa dia dibiarkan sia-sia? Tentu yang kedua ini, bahwa tidak akan mungkin Allah membiarkan manusia itu sia-sia. Maka Allah menyebutkan alaisallahu bi ahkamil hakimin, dengan keadaan yang demikian dalam keadaan manusia seperti itu, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya, bahwa dia tidak akan membiarkan manusia itu hidup begitu rupa, baik ketika di dunianya, di alam barzakhnya, ataupun di akhiratnya. Maka pasti ada dalam setiap kenikmatan, yang halal itu ada perhitungannya, yang haram itu ada hukumannya. Maka setiap orang hendaknya mempersiapkan diri. Bahkan disebutkan ketika menyanyi terakhir ayat ini, sebagian ulama menghanjurkan untuk menjawab. Artinya ada yang menyebutkan, menukilkan hadis seperti menukil akhirat yang lainnya. Setelah ayat ini biasanya mereka membaca alaisallahu bihakamil hakimin bala wa ana minasyahidin. Bala wa ana minasyahidin. Ini persaksian bahwa kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ahkamul hakimin, zat yang maha hakim, maha bijaksana dalam memutuskan persoalan dan maha adil dalam memberikan keputusan, dan ini tidak membiarkan kita sia-sia. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini insyaallah. Baik. Wa natafi'ala taqad. Subhanallahi.